Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat inspiratif, pendengar, penyejuk hati, rahimakumullah. Kembali kita menyapa di ruang dengar Anda di radio kesayangan kita RRI. Sampai kita di ayat ke-9 dari surah Al-Furqan. Semoga dari ayat ke ayat yang telah kita baca semakin nampak kenikmatan di hati kita, semakin nampak samudra Al-Quran yang begitu luas dan tidak terbatas, sehingga yakinlah kita untuk melakukan 5 budaya dasar Al-Quran: budaya mendengar, budaya membaca, budaya menghafal, budaya memahami, dan budaya mengamalkan Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Yang artinya, unzur, perhatikanlah. Kaifa darabu lakal amsal, bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka setelah sesatlah mereka, fadallu, maka sesatlah mereka dengan perumpamaan-perumpamaan itu. Fala yastati'una sabila, mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Sahabat inspiratif rahimakumullah, di 2 ayat sebelumnya, ayat 7 dan 8, bagaimana kemudian kaum kafir melakukan perusakan karakter building. Sering ini terjadi di kalangan kita dalam sosial kenegaraan, bahkan masyarakat. Ketika kita tidak mampu menghancurkan, menjelekkan apa yang dibawanya, bahwa yang dibawanya kebaikan, maka kemudian kita mengorek-ngorek kejelekan pribadinya. Walaupun sebenarnya di ayat 7 dan di ayat 2 ini bukan kejelekan. Apa salahnya kalau misalnya Rasulullah sebagai Rasul, Nabi itu makan? Apa sih salahnya Rasulullah itu harus jalan di pasar? Kenapa harus kemudian malaikat yang turun untuk membawa kebenaran itu? Inilah yang membuktikan ketidakkonsistenan orang-orang kafir dalam mengungkapkan argumentasi-argumentasinya. Di awal mereka menolak Al-Quran, di akhir mereka menolak Rasulullah yang bawa Al-Quran. Artinya secara tidak langsung mereka meyakini kebenaran Al-Quran itu. Tetapi janganlah Muhammad atau Nabi Muhammad SAW yang membawakannya. Janganlah wahyu itu turun kepadanya. Maka Allah juga berfirman dan menyindir persis orang-orang kafir di surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 31. Allah berfirman, waqalu laula nuzzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryatainil 'adzim. Mereka berkata, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seseorang laki-laki dari kota yang besar pada saat itu adalah Mekah dan Taif. Sahabat inspiratif rahimakumullah, jadi di sini akhirnya ditutup dengan fala yastati'una sabila, mereka tidak akan mampu menghempang. Dalam konteks sejarah dikatakan siapapun yang menutupin sejarah dengan tangannya, maka tangannya akan hancur binasa. Maka faktanya sampai detik ini kebesaran dan kehebatan sosok seorang Nabi Muhammad SAW, beliau sebelum menjadi Rasul, legitimasi pengakuan beliau secara publik Al-Amin. Sifat-sifatnya siddiq, amanah, fatona, dan tabligh menghantarkan kita menjadi umat yang paling bangga terhadap sosok beliau, terhadap profil beliau. Karena apa? Karena bahkan dalam satu buku ya yang dikarang oleh Michael Hart, seorang yang bukan muslim, orang yang paling berpengaruh di muka bumi, the best number one adalah in the world adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Orang yang paling pengaruh yang diakui oleh dunia sampai detik ini adalah nabi kita, nabi yang kita sayangi, nabi yang kita mohonkan syafaatnya. Dan inilah bukti dari perumpamaan-perumpamaan yang dikatakan orang kafir itu 1500 tahun yang silam, dan sampai saat ini bukti itu, ketidakmampuan mereka untuk mengempang kehebatan dan keagungan. Innaka la'ala khuluqin 'azim, akhlak Rasulullah yang begitu agung tidak mampu mereka mengempangnya. Di studio ada Ustaz Zainal Arifin, insyaallah tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli. Ayat ke-9 ini menjadi perhatian kita karena Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memperhatikannya. Dimulai kata-kata unzur, perhatikanlah, lihatlah, cermati, renungi. Apa yang perlu kita renungi? Bagaimana mereka membuat perumpamaan? Bagaimana mereka melakukan black campaign, kampanye hitam kepada Nabi Muhammad? Bagaimana mereka merusak kredibilitas Nabi Muhammad? Fadollu, ini menjadi perhatian. Yang melakukan black campaign itu akhirnya dialah yang binasa. Yang melancurkan karakter Nabi Muhammad akhirnya dialah yang menderita. Yang berbuat buruk akhirnya dialah yang sengsara. Pepatah Indonesia mengatakan, barang siapa yang menggali lubang, dialah yang akan terjerumus kepadanya, ke dalamnya. Pepatah Arab berkata, man hafara hufratan waqa'a fiha. Inilah pelajaran penting, inilah inspirasi dari ayat ini sehingga kita harus memperhatikannya, mencermatinya. Proses sejarah akan terus berulang, yang berbuat baik tetaplah baik, yang berbuat baik tambah dibusukkan bertambah mulia. Seperti pohon, tambah dikasih kotoran hewan, bertambah subur buahnya. Seperti ikan lele, dikasih makan kotoran hewan, tambah lemak pula rasanya. Inilah yang disebutkan, orang yang baik itu ditempa musibah, ditempa malapetaka, ditempa masalah, dicaci maki, karena memang hidupnya bukan untuk mengharapkan pujian, mengharapkan bingkisan, mengharapkan balasan. Tidak. Dia baik karena dia beriman kepada Allah. Dia baik karena dia bahagia dan menginginkan orang lain baik dan bahagia. Inilah sosok Nabi dan inilah sosok yang diinginkan dari para mubalik dan asatidz. Dicaci maki, dihancurkan, tetap berbuat baik. Malah ketika dicaci maki, dia membalas dengan kebaikan. Ketika dikasih kotoran, malah pohon itu memberi buah yang begitu harum dan segarnya. Luar biasa umat Islam, luar biasa sosok Nabi Muhammad. Yang jatuh tetaplah, yang busuk tetaplah hancur dan menderita. Fala yastati'una sabila. Ya, seperti itu. Sahabat inspiratif rahimakumullah, demikian kiasan yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Arifin, bagaimana seorang Rasul saja dalam melakukan tugas tabligh, menyampaikan balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat, itu yang saat ini menjadi estafet ulama atau para asatidz, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Insyaallah ini menjadi kiasan inspirasi semangat kita. Rasul saja hal yang tidak berkaitan dengan dosa itu dicerca, ya kan? Hal-hal yang sifatnya wajar saja dicerca, apalagi kita yang notabene bukan orang-orang yang maksum, yang terlindungi dari dosa. Tapi apapun cercaan itu, ya, niat baik kita untuk berdakwah, niat baik kita untuk mencapai kebaikan seharusnya dilakukan dengan bil hikmati wa mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang niat kita baik, maka metode yang kita sampaikan harusnya baik sehingga sampailah pada kebaikan yang sesungguhnya. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini yang kemudian juga ayat dalam surah Al-Isra mengatakan bagaimana kemudian al-haq, kebenaran itu pasti menang, yang kebatilan itu pasti kalah, tidak bisa diakal-akalin. Maka kebenaran, kejujuran itu sejarah yang akan membuktikan. Yakinlah semua akan indah pada waktunya. Allah tidak diam dan Allah tidak pernah tidur untuk melihat kebenaran itu. Fokus kita hanya fokus pada pencapaian kebenaran. Kesimpulan terakhir adalah dalam surah Al-Furqan ayat 9 ini, dalam tafsir inspirasi dikatakan, tuduhan-tuduhan musuh terhadap Rasulullah itu berbalik kepada mereka sendiri. Rasulullah tetap bersih, makin lapang makin kuat, sebab agama Allah akan selalu menang. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.